Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Ma taqtadihi sighat al-amr. Man yaqra? Qala Syekh Al-Fadil Al-Faqih Al-Usuli Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ma taqtadihi sighatul amri. Sighatul amri inda al-itlaqi taqtadi wujub al-ma'muri bihi wa mubadarata bi fi'lihi fawran. Tayyib. Mata dari sighatul amr maksudnya tuntutan, ya, dari sighat perintah. Nah, Syekh mengatakan bahwa sighat perintah indal itlaq, saat dimutlakkan satu lafaz, ya, dari lafaz-lafaz yang modelnya amr yang telah kita pelajari, ketika dimutlakkan maka taqtadi menuntut dua hal. Yang pertama, wujub al-ma'muri bih, menuntut wajibnya apa yang diperintahkan. Hal yang kedua, al-mubadarata bi fi'lihi fawran, bersegera mengerjakannya tanpa menunda. Tayyib. Naam. Sina da ta'liq naqul hadha mahallu khilafin bain ahli al-'ilm. Hadha mahallu khilafin baina ahli al-ilm. Fa minhum man yaqul al-aslu fil amri al-istihbab, wa minhum man yaqul bit-tafsil, wa minhum man yaqul bit-tafsil. Makana sabiluhu at-ta'abbud, fal amru bihi lil wujub, wa ma kana sabiluhu al akhlaq, wal adab, fal amru bihi lil istihbab. Fal insanu la yatakhallaqu biha, ta'abbudan, فَالْإِنْسَانُ لَا يَتَخَلَّقُ بِهَا تَعَبُّدًا لَكِنَّهُ قَدْ يَفْعَلُهُ امْتِثَالًا لِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى فَيَكُونُ مِنْ هَذِهِ النَّاحِيَةِ عَابِدًا لِلَّهِ قال العثيمين وهذا أقرب من القول بالاستحباب والصواب يعني الصواب من هذا الخلاف أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب كما في الكتاب والصواب أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب كما في الكتاب مع ini dulu. Jadi ini sebagai gambaran kepada kita, ya, wawasan bagi kita bahwa sebenarnya dalam masalah ini ahlul ilm berselisih pendapat dalam hal ma taqtadi sighat al-amr, apa tuntutan yang dituntut oleh sighat perintah. Nah, ada yang mengatakan seperti di kitab yang kita pelajari sekarang, sighatul amr inda al-itlaq taqtadi wujub al-ma'mur bih, ketika dimutlakkan maka menunjukkan wajib. Yang ini nabi lain rahimin. فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ, diantara mereka ada yang mengatakan الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ الْإِسْتِحْبَابِ, ada yang mengatakan bahwa pada asalnya, ya, perintah, hukum asal yang ditunjukkan oleh suatu perintah itu hanya mustahab, tidak sampai wajib. Pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga ada yang merinci, tafsil. Mengatakan مَقَانَ سَبِيلُهُ تَعَبُّدَ فَالْأَمْرُ بِالْوُجُوبِ. Tinjauan pertama, ya, perintah yang jalurnya peribadatan, yang diperintahkan itu adalah masalah ibadah, maka itu menunjukkan wajib. Wa ma kana sabiluhu al-akhlaq wal adab fal-amru bil istihbab. Tinjauan yang kedua, perintah yang jalurnya adalah masalah akhlak, adab, ya. Masalah yang diperintahkan itu adalah terkait dengan masalah akhlak dan adab, bukan ibadah. Maka perintah itu hanya menunjukkan istihbab. yakni fal insanu la yatakhallaqu bi ta'budan. Seseorang yang diperintah berakhlak, beradab, ya dengan akhlak dan adab tersebut, insan tidaklah dia berakhlak dengan itu dalam rangka beribadah kepada Allah, tidak. Jadi ketika dia melaksanakan itu bukan dalam rangka ta'abbud kepada Allah. Ketika dia menghiasi dirinya dengan akhlak itu, dengan adab itu, bukan dalam rangka ta'abbud, beribadah kepada Allah. Tetapi qad yaf'aluhu imtithalan li amrillah ta'ala, boleh jadi dia mengerjakannya dalam rangka ya mengikuti perintah Allah, ya itu akhlak yang baik, itu adab yang baik. Fa yakunu min hadhihi an-nahiyati 'abidan lillah, maka ditinjau dari segi ini bahwa dia menghiasi diri dengan akhlak itu dan adab itu, adab itu dikarenakan itu diperintahkan oleh Allah, maka dari sisi dalam rangka mengikuti perintah Allah, maka dengan itu berarti dia beribadah kepada Allah ketika berakhlak dengan akhlak itu. Nah, ini pendapat yang kedua rinciannya. Nah, dan Ibnu Utsaimin menilai bahwa pendapat yang kedua yang merinci ini lebih baik daripada pendapat yang pertama yang memutlakkan bahwa semua sigot amr semuanya hanya menunjukkan mustahab pada asalnya, baik masalah ibadah, akhlak maupun baik masalah ibadah maupun akhlak dan adab. Yang merincikan yang kedua tadi lebih baik. Tetapi yang benar dari semuanya adalah apa yang kita pelajari di kitab. Bahwa indal itlaq, ketika dimutlakkan perintah itu, ya apapun, maka itu menunjukkan apa? Wajib. Itu yang benar. Pada asalnya perintah, al-aslu fil amr lil wujub. Ini yang benar. Kemudian kata Ibn Al-Haymin, ya, ta'liq berikut, kita lanjutkan ta'liqnya. Qala al-Utsaimin, wa hadha ma idza lam yujad qarinatun, wa hadha ma idza lam yujad qarinatun, wa hadha na'am ma idza lam yujad qarinatun, tu'ayyinu al-wujuba aw qarinatun tu'ayyinu 'adam al-wujub au qarinatun tu'ayyinu 'adam al-wujub au qarinatun tu'ayyinu 'adam al-wujub li anna kalamana al-an fil amri al-mutlaq li anna kalamana al-an fil amri al-mutlaq Amma ma'a wujudi qarinatin. Fal wajibu al-amalu biha. Fa masalan. Al-amru bil akli bil yamin. Hada min babi al-adab. Fa'ala qailin ay yaqula bil istihbab. Walakin waradat qarinatun. Tadullu ala annahu lil wujub. Waradat qarinatun tadullu ala annahu الوجوب وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الأكل بالشمال والشراب بالشمال قال إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله قال إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله والشيطان أكثر الكافرين والتشبه بالكفار حرام لقول النبي عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم قال ابن تيمية إسناده جيد jayyid. Faqala aidan aqallu ahwali hadzal hadits at-tahrim. Aqallu ahwali hadzal hadits at-tahrim. Wa in kana dhahiruhu yaqtadi kufra aqallu ahwali hadzal hadits at-tahrim. Wa in kana dhahiruhu yaqtadi kufra al-mutashabbih bihim. Kufra yaqtadi kufra al-mutashabbih bihim. Intaha min syarhi nadmil waraqat. Safha 67 ila 68. Naam. Safha 67 ila 68. Jadi di sana dalam syarh nadmil waraqat Ibnu Athaillah rahimahullah menjelaskan terkait dengan kaidah ini bahwa al-amr al-mutlaq yaqtadi al-wujub. Namanya juga al-amr al-mutlaq. Ya. Tayyib. Artinya tidak ada qarinah. Tidak ada indikator lain yang terkait dengan itu. Kita mendapati ada perintah secara mutlak. Ya. Maka yang paling selamat dan hati-hati kembali sebagaimana kaidah ini bahwa kita mengatakan wajib. Karena pada dasarnya perintah jadi mutlakkan wajib. Nah, ada ma idza lam yujad qarinah. Kata Syekh, wahada ma idza lam yujad qarinah. Ini ketika tidak ditemukan qarinah. Qarinah yakni dalil. Ya. Sebagai indikator. Nah. Tu'ayyinul wujub. Dalil. Qarinah itu dalil yang menentukan wajibnya perkara itu. Atau qarinah. Tu'ayyinu adamal wujud. Atau qarinah. Dalil yang menentukan bahwa perintah itu tidak bersifat wajib. Lianna kalaman al-an fil amril mutlak. Karena pembahasan kita sekarang adalah tentang perintah yang sifatnya mutlak. Tanpa ada qarinah. Untuk dijadikan sebagai. Tanpa ada qarinah dalil sebagai indikator. Untuk menentukan apakah ini wajib atau mustahab. Amma ma'a wujudi qarinah. Adapun bersama adanya qarinah ada dalil. Ya. Fal wajibul amalu biha. Maka wajib beramal dengan dalil. Untuk menentukan bahwa perintah di situ menunjukkan wajib atau mustahab sesuai yang ditunjukkan oleh qarinah, oleh dalil itu. Sama salam contoh, diberikan contoh oleh Syekh, al-amru bil-akli bil-yamin, perintah Nabi SAW untuk makan dengan tangan kanan. Hada min babil adab, ini babnya adab kan? Kalau kembali kepada salah satu pendapat di atas yang merincikan, ya, bahwa jika perintah itu dalam masalah adab, maka mustahab, apalagi yang memutlakkan bahwa semua perintah mustahab. Oleh karena itu kata Syekh, nazaran ila dhalikal qawul, meninjau adanya pendapat di atas, fa'ala qa'il, kata Syekh, fa'ala qa'il, ayyakul bil-istihbab. Ya, atas seseorang, bisa saja dia mengatakan bahwa perintah ini hanya mustahab. Karena ini babnya bukan ibadah, tapi adab. Ya. Walakin, nah, waradat qarinah, tetapi telah datang qarinah. Jadi sekarang kita tidak usah memperdebatkan lagi masalah, ya, kaidahnya ini kita kembali ke pendapat yang mana. Ini menunjukkan mustahab, menunjukkan wajib, atau karena ini adab, maka ini mustahab, bukan ibadah, berarti mustahab. Salah, kita lepas dari itu sekarang, karena ada qarinah, na'man bil qarinah lah. Da'na min dhalik al-khilaf fima tadi sigat al-amr inda al-itlaq. Karena sekarang bukan inda al-itlaq liwujudil qarinah. Sekarang kita harus beramal dengan qarinah. Walakin waradat qarinah tadullu ala annahu lilwujub. Tetapi telah datang qarinah dalil yang menunjukkan bahwa perintah itu bersifat wajib. Meskipun masalah adab. Tapi ada dalil yang menunjukkan perintah itu wajib. Wa yana Nabi sallallahu alaihi wasallam manha 'anil akli bisyimal wasyarbi bisyimal, yaitu ketika Nabi SAW melarang dari makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri, Nabi mengatakan inna syaitan ya'kulu bisyimali wa yashrabu bisyimali. Kenapa Nabi melarang dengan tangan kiri? Karena tasyabbu dengan setan. Karena setan makan dengan tangan kiri, setan minum dengan tangan kiri. Sementara setan akfarul kafirin, ya, adalah makhluk yang paling kafir. Nah, dari kalangan jin, iblis, dan keturunannya. Wattasabbu bil kuffar haram. Sementara tasabbuh meniru perkara khas, adab khas, adab-adab yang merupakan ciri khas orang kafir itu haram. Sementara itu merupakan ciri khas adabnya setan. Jadi di antara adab setan, ciri khas yang menjadi adabnya setan, jika makan mesti tangan kiri, jika minum mesti tangan kiri. Makanya kita tidak boleh menirunya. Nabi mengatakan, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa meniru ciri khas satu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Dan hadis ini kata Ibnu Taimiyah, kata Syekh, isnadu jayyid, sanadnya jayyid. Bagus. Dan memang hadis ini sahih. Ya. Nah. Yang disahihkan oleh Ibnu Hajar Al-Albani, hadis Ibnu Umar, ya, riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Hadis ini hadis siapa? Hadis Ibnu Umar. Nah, riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Nah, dan telah dinilai sahih oleh sahih hasanahu Ibnu Hajar fil Fath wa kadzalika Al-Albani. Baik. Di Al-Albani di kitabih Jilbab Al-Mar' Al-Muslimah. Hasanahu Al-Hafiz Ibnu Hajar fil Fath, Fath Al-Bari wal Albani في جلباب المرأة المسلمة حديث ابن عمر رواية أحمد أبي داود أن تشبه بقوم فهو منهم لحديث ابن ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر رواية أحمد أبي داود selain ابن تيمية ابن حجر juga menghasankan dalam Fathul Bari Al-Albani dalam جلباب المرأة المسلمة طيب dan di sini Syekh kemudian menukil ucapan ابن تيمية mengenai makna hadis man tasabbaha biqaumin fa huwa minhum, kata Ibnu Taimiyah, aqallu ahwali hadzal hadis tahrim, minimal keadaannya hadis ini yang ditunjukkannya adalah pengharaman, ini minimalnya. Jadi jangan katakan tasabbu itu hanya makruh, karena Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa minimalnya, jadi tidak bisa lebih rendah dari itu, paling rendahnya menunjukkan apa, haram, berarti tidak bisa turun ke makruh. Meskipun lahiriah ya hadis ini, nah, yani harfiahnya menuntut kafirnya orang yang tasabbuh. Nah, namun tidak sampai seperti itu. Hanya dikatakan haram, tetapi itu bahaya. Nah, sama qala Ibnu Taimiyah, at-tashabbuh fil zahir yurithu at-tashabbuh fil batin. Nah, kitab dalam hal ini antum bisa baca kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim. Nah, dan misalnya kita usrata mustaqim membahas masalah ini masyaallah. Nah, at-tashabbu fi dhahir, tashabbu pada perkara luar, pada perkara lahir, ya, pada perkara dhahir lahir, yurithu akan mewariskan at-tashabbuha fil batin, tashabbu di batin. Berawal dari tashabbu dengan orang kafir pada adab-adab yang merupakan ciri khasnya. Ya, tanpa peduli, biduni mubalah, tanpa kepedulian, tidak khawatir, ya, bermudah-mudahan bisa akhirnya lama kelamaan itu mewariskan pada dirinya, akhirnya tasabbuh juga dalam hal batinnya, itu dalam hal kekufurannya secara batin. Nah, bisa menyeret kepada kekufuran, waliyadzubillah. Nah, bukan perkara lainnya. Nah, ketika kita selalu menyelisihi adab-adab khas, ciri khas orang kafir, setan kita selisihi, itu menimbulkan kebencian kepada kita dan kuatnya kebencian kita kepada kekufuran. Dan ahlul kufur akan menjaga seseorang untuk selamat batinnya, sebagaimana dia menjaga lahiriahnya. Nah, kemudian masalah kedua yang disebutkan di sini yaitu al-mubadarah, aidan siqatul amr inda al-itlaq, taqtadi al-mubadarah bifi'li fawran, juga menunjukkan al-mubadarah bifi'li fawran, ini bersegera mengerjakannya, ya, tanpa ditunda, fawran, langsung, tanpa ditunda. Nah, bisa ditaklik, hadha aydan mahaddu khilaf bainal ulama, taklikun yasir, hadha aydan mahaddu khilafin bainal ulama, faminhum man yakul innahu littarahi, ومنهم من يقول إنه للتراخي والصواب أنه للفور والصواب أنه للفور. Nah, jadi ada sebagian ulama berpendapat bahwa perintah itu menunjukkan, menuntut segera dikerjakan langsung, tidak boleh ditunda. Nah, ini yang kita pelajari di kitab. Pendapat yang lain mengatakan litarahi, menunjukkan ya longgarnya waktu pelaksanaannya ya, dan bisa ditunda-tunda. Nah, bisa ditunda-tunda, tidak harus langsung. Nah, dan yang benar adalah lil faur, harus segera dikerjakan. Nah, nanti kita akan bahas, kecuali memang jika ada dalil yang menunjukkan dalam masalah tersebut ya ada kelonggaran untuk diulur-ulur, enggak masalah. Nah, bisa diulur. Tapi pada asalnya lil faur, dan itu lebih hati-hati. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam